satu tenunan Jawa. Bermacam ragam wanita cantik, hanya dirimu yang aku cinta. Hai Belinda, hai Belinda, kau selalu di hatiku pagi siang sore malam. Dirimu Belinda, oh Belinda, kau tumbuhkan. Belinda, oh Belinda, kau tambahkan. Masa bodoh, manalah aku open. Belinda, oh Belinda, jangan impian walau jauh.